Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya mengenai kaidah yang terakhir yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala, yaitu bab ini, yakni bab yang keempat. Beliau menjelaskan tentang keadaan kaum musyrikin yang berada di zaman sekarang, yang waktu itu beliau berada di zaman beliau, apalagi zaman kita sekarang ini yang lebih jauh daripada zaman beliau. Naam, beliau akan menyebutkan bahwasannya kaum musyrikin yang berada di zaman kita sekarang ini lebih parah kesyirikannya daripada kaum musyrikin yang awal-awal. Kemudian sebelum kita memasuki kaidah yang keempat, kita akan membenahi sedikit kekeliruan berkaitan masalah nama sahabat Abi Waqid Al-Laitsi, yang waktu itu pernah ana sampaikan bahwasannya Abu Waqid Al-Laitsi, namanya adalah Al-Harits ibn Amr. Namun yang sahih disebutkan dalam sebuah terjemahnya, memang ada khilaf di antara para ahli terjemah. Ada yang mengatakan namanya adalah Al-Harits ibn Malik, kemudian juga ada yang mengatakan Al-Harits ibn Auf. Adapun dulu pernah ana sampaikan bahwasannya Abi Waqid Al-Laitsi namanya adalah Al-Harits ibn Amr, itu keliru. Namun yang disebutkan dalam terjemah beliau adalah Al-Harits ibn Malik waqila Al-Harits ibn Auf. Al-Harits ibn Malik, ada juga yang mengatakan Al-Harits ibn Auf. Itu nama sahabat Abi Waqid Al-Laitsi yang sudah kita baca pada pertemuan yang sebelumnya. Naam, sekarang kita masuki kaidah yang ke empat, yaitu kaidah yang terakhir. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata al-muallif al-imam al-mujaddid Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalina li'anna al-awwalina yushrikuna fil rakhai wa yukhlisuna fi syiddah. ومشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. نعم. Kita perhatikan pada ucapan beliau di sini, kaidah yang keempat, kata beliau, bahwasannya kaum musyrikin yang berada di zaman kita sekarang ini kesyirikannya lebih parah keadaannya dibanding kaum musyrikin yang awal-awal. Kaum musyrikin yang waktu itu. Kenapa? Li'annal awwalina yusyrikuna fil rakha wa yukhlisuna fi syiddah. Itu bedanya itu. Karena kaum musyrikin yang zaman dahulu, mereka berbuat syirik ketika rakha, ketika waktu lapang, waktu luang, waktu senang, waktu bahagia. Wa yukhlisuna fi syiddah, dan mereka mengikhlaskan agama mereka, murni meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di waktu syiddah, waktu yang genting, waktu yang susah. Naam, itu kaum musyrikin zaman dahulu. Namun, wa musyriku zamanina, dan kaum musyrikin zaman kita sekarang ini, syirkuhum daimun, kesyirikan mereka itu terus-menerus. Kesyirikan mereka terus-menerus, firrakha'i wa syiddah. Di waktu luang, di waktu lapang, serta di waktu syiddah, waktu yang genting, waktu susah. Jadi bedanya itu ya. Bedanya kalau kaum musyrikin zaman dahulu, mereka berbuat syiriknya ketika waktu apa? Senang saja. Adapun di waktu genting, waktu susah, waktu sedih, mereka ikhlas meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kaum musyrikin di zaman kita sekarang. Kaum musyrikin yang berada di zaman kita sekarang ini, naam, dan ini ma'ruf, disaksikan juga bahwasannya kesyirikan mereka itu terus-menerus. Di waktu senang juga syirik, di waktu susah juga syirik, di waktu genting juga syirik, di waktu lapang juga syirik. Naam, itu diantaranya. Kemudian para ulama juga menambahkan, naam, bahwasannya kaum musyrikin zaman dahulu, mereka ketika berbuat syirik, masih memilih-milih benar-benar orang saleh yang mereka cari. Yang mereka mintai adalah benar-benar orang saleh. Naam, tidak sembarangan. Namun kaum musyrikin zaman kita sekarang ini, nah mereka tidak pandang apakah itu orang soleh atau enggak orang soleh. Intinya apa? Ya kira-kira mereka memiliki kedudukan, langsung dimintai sesuatu. Mungkin dimintai kekayaan, dimintai agar apa? Bisa mendatangkan rezeki dan semisalnya, tanpa pandang siapa pun orangnya. Jadi lebih parah keadaannya ya. Lebih parah keadaannya daripada kaum musyrikin zaman itu. Karena kaum musyrikin zaman itu, mereka masih memilih-milih. Ingin berbuat syirik, meminta menjadikan perantara, nah, melalui orang-orang saleh, memilih benar-benar orang saleh. Namun kaum musyrikin zaman kita sekarang ini, mereka tidak pandang, tidak memilih. Jadi intinya menurut mereka memiliki kedudukan, walaupun dia apakah aslinya dia itu adalah orang saleh atau tidak, ya, kata mereka, menurut mereka adalah wali, sudah mereka mintai tanpa memilih, naam, apakah benar-benar orang saleh. Walaupun dua-duanya keliru ya, cuman keadaannya kaum musyrikin zaman kita sekarang ini lebih parah daripada kaum musyrikin di waktu itu. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya, wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahud din falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Maka ketika mereka berlayar di atas perahu atau di atas naam kapal, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, memurnikan ikhlas. Kenapa? Karena mereka merasa ketika berjalan di atas atau berlayar di atas lautan, naam, adanya ombak berbahaya kalau seandainya mereka naam tenggelam dan semisalnya. Akhirnya mereka benar-benar mengikhlaskan agamanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memurnikan, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, falamma najjahum minal barri idahum yusyrikun, namun ketika atau tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan mereka ke daratan, sampai daratan, tiba-tiba mereka berbuat syirik. Ini dalilnya bahwasanya mereka berbuat kesyirikan di waktu apa? Di waktu yang lapang. Karena sudah sampai daratan, mereka tidak takut lagi karena tidak ada ombak. Namun ketika di lautan, mereka benar-benar mengikhlaskan, memurnikan, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka takut, sehingga mereka mengikhlaskan di waktu syiddah. Naam. Kemudian berikutnya, kita baca syarahnya. Qala syarih Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, al-qa'idatul rabi'ah wa iyal akhirah, kata beliau, kaidah yang keempat, yang mana ini adalah kaidah yang terakhir, anna musyriki zamanina a'zamu syirkan minal awwalina alladhina bu'itha ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwasannya kaum musyrikin di zaman kita sekarang ini lebih besar kesyirikannya dibanding kaum musyrikin di zaman itu atau di waktu itu yang Rasulullah waktu itu berada di hadapan mereka. Naam. Wasababu fi dzalika wadhihun, sebabnya itu jelas sekali, kata beliau. Sebabnya itu jelas. Apa sebabnya? Annallaha jalla wa ala akhbara annal musyrikin al-awwalin yukhlisuna lillahi idza ishtadda bihimul amr. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengkabarkan, na'am, bahwasanya kaum musyrikin yang terdahulu di zaman itu, yukhlisuna lillah, mereka berbuat ikhlas, memurnikan permintaannya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala atau hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, idza shadda bihil mul amr, apabila perkaranya atau urusannya itu genting, yaitu menggentingkan atau menyusahkan seperti itu. Fala yad'una ghairallah, maka mereka tidak berdoa selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'ilmihim, dikarenakan pengetahuan mereka, karena ilmunya mereka, annahu la yunqad minas syada'id illallah. Dikarenakan annahu la yunqidu minas syada'id illallah, dikarenakan tidak ada seorang pun tidak ada yang bisa menyelamatkan, mengentaskan dari kegentingan-kegentingan atau kesusahan-kesusahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu, sehingga mereka ketika di waktu genting, di waktu susah, mereka benar-benar mengikhlaskan, murni meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza massakumud dharru fil bahri dalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum minal barri a'radtum wa kana al insanu kafura. Dan apabila telah menimpa kepada kalian ad-dur, yaitu sebuah bahaya, sebuah malapetaka, fil bahri, di lautan, dalla man tad'una illa iyyah, sesatlah orang yang mereka, yang kalian seru, naam, kecuali iyyah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mereka seru, yang mereka minta itu enggak ada yang bisa menyelamatkan, illa iyyah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjakum minal barri, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian ke daratan, sampai di daratan, a'ratum, kemudian kalian berpaling, merasa tidak terima, berpaling, merasa tidak bersyukur. Wa kana al-insanu kafura, inilah keadaan manusia. Dan manusia itu adalah apa? Adalah tabiatnya adalah kafura, yaitu kufur. Sudah diselamatkan tidak terima, kafura. Naam, kafur ala wazan fa'ul menunjukkan benar-benar dia itu kufur nikmah, tidak bersyukur dengan yang Allah Ta'ala berikan berupa keselamatan. Wa fil ayatul ukhra, di dalam ayat yang lain, wa idza ghasyahum mawjun kadzulali da'awallaha mukhlishina lahuddin. Dan apabila telah diliputi oleh mereka atau telah meliputi mereka mawjun, sebuah ombak, kadzulali, yang ombaknya sangat tinggi seperti gunung, da'awallaha, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, dalam keadaan mengikhlaskan doa tersebut atau agama tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Yakni mukhlishina lahud du'a, mereka benar-benar mengikhlaskan doa tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Kapan ini? Ketika ditimpa kepada mereka sebuah syada'id, kegentingan-kegentingan, baik di lautan ataupun yang semisalnya. Falamma najjahu minal barri faminhum muqtasid, maka tatkala Allah Ta'ala telah menyelamatkan mereka ke daratan, maka ada di antara mereka yang muqtasid, yang mereka itu tidak merasa bersyukur, justru mereka bersyirik kembali. Naam. Wa fil ayatul ukhra, falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun, ditafsirkan dengan ayat yang lain. Maka ketika atau tatkala Allah Ta'ala telah menyelamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka berbuat syirik, muqtasid, berbuat kesyirikan. Mereka tidak terima, tidak bersyukur dengan keselamatan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Fal awwaluna yusyrikuna fil rakha'i yad'una al asnam wal ahjar wal asyar. Maka kaum musyrikin awwalun, yang telah terdahulu atau zaman itu, mereka na'am berbuat syirik fil rakha', na'am, ketika di waktu lapang. Mereka berdoa kepada berhala-berhala, bebatuan, pohon-pohon, dan yang semisalnya. Amma idza waqa'u fi shiddah wa asrafu 'ala al-halak, maka adapun ketika mereka terjatuh di dalam asyiddah, kegentingan, kesusahan, dan mereka sudah merasa diri mereka adalah yang akan binasa atau telah menghampiri mereka kebinasaan, fa innahum la yad'una sanaman wala shajaran wala hajaran, maka sesungguhnya mereka tidak menyeru, tidak berdoa kepada berhala, tidak pula kepada pohon, tidak pula kepada batu, wala ayya makhlukin, tidak seorang pun dari makhluk mereka seru. Wa innama yad'una Allah wahdah, dan hanya saja mereka berdoa murni kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Fa idza kana la yukhallis min asyada'id ila Allah jalla wa ala, fa kaifa yud'a ghayruhu fir rakha, maka apabila tidak ada na'am yang bisa mengentaskan atau menghilangkan syada'id, kesusahan-kesusahan, kegentingan-kegentingan kecuali Allah Subhanahu wa taala, na'am, tidak ada yang bisa, tidak ada yang mampu, fakaifa yud'a ghayruhu fir raha, bagaimana yang selain Allah taala diseru ketika di waktu lapang? Na'am, di waktu syiddah aja tidak ada yang bisa menghentaskan, tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nah, diseru yang selain Allah Ta'ala di waktu yang lapang. Amma musyriku hadas zaman, yakni mutaakhirin. Adapun kaum musyrikin zaman kita sekarang ini, yaitu kaum musyrikin yang berada di belakangan, alladzina hadatsa fihim syirk, yang na'am, yang mana kesyirikannya baru-baru saja, min hadil ummah al-muhammadiyah, na'am, yang muncul kesyirikan pada umat Muhammadiyah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna syirkahum daimun fil rakha wa syiddah, maka kesyirikan mereka terus-menerus fil rakha wa syiddah, di waktu rakha, waktu lapang, dan di waktu genting. Naam, la yukhlisuna lillahi wala fi halati syiddah, mereka tidak berbuat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikhlaskan permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wala fi halati syiddah, tidak pula di waktu genting, tidak pula di waktu susah. Bal kullama shadda bihimul amr, bahkan kapan pun naam perkara mereka atau urusan mereka naam semakin parah, semakin genting, isyadda syirkuhum, semakin dahsyat pula, semakin besar pula kesyirikan mereka. Wa nida'uhum lil Hasan wal Husain, dan seruan mereka kepada Hasan wal Husain wa Abdul Qadir naam war Rifa'i wa ghadhalik, ini nama-nama orang-orang yang mereka anggap orang-orang saleh. Nah, mereka malah menyerunya tidak kepada Allah Ta'ala, tapi mereka menyeru kepada orang-orang ini, Hasan, Husain, Abdul Qadir Jailani, Ar-Rifa'i dan semisalnya. Hada sya'un ma'ruf, ini perkara yang sudah diketahui. Wa yudkar anhumul ajaib fil bihar, dan disebutkan kisah tentang mereka, keajaiban-keajaiban yang terjadi di lautan. Annahum idha syadda bihimul amr, saru yahtafuna bi asma'il awliya, bahwasannya mereka ketika semakin parah, semakin genting perkara mereka, ya, semakin dahsyat perkara mereka, jadi timpa sebuah musibah dan semisalnya, saru yahtafuna bi asma'il awliya, menjadilah mereka menyeru, yahtafuni menyeru, manggil-manggil dengan nama-nama para wali, wassalihin dan orang-orang saleh, wa istaghifuna bihim, dan mereka meminta pertolongan, perlindungan kepada mereka agar dientaskan sebuah kegentingan atau dihilangkan sebuah malapetaka, min dunillah, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Li'anna du'atul batil wad-dalal yaquluna lahum, dikarenakan para dai yang menyeru kepada kebatilan dan kesesatan, mereka mengatakan kepada mereka, orang-orang yang menyeru tadi itu, nahnu nunqidhukum minal bihar. Ini syubhatnya. Jadi orang-orang yang penyeru kepada kebatilan tersebut mengatakan kepada mereka ahli batil, nahnu nunqidhukum minan nar, ay minal bihar. Kami mengentaskan kalian, kami yang akan menyelamatkan kalian dari lautan. Fa idza asabakum syai'un ihtafu bi asma'ina wa nahnu nunqidhukum. Ini, apabila telah menimpa pada kalian sesuatu, suatu perkara yang genting atau susah, serulah, panggillah dengan nama-nama kita. Wa nahnu nunqidhukum, kami yang akan menyelamatkan kalian. Ini seruan-seruan ahlul batil. Jadi mereka orang-orang yang menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala sudah dibikin apa? Sudah diberikan syubhat-syubhat seperti ini sebelumnya. Naam. Kama yurwa hadza an masyayikh turuq as-sufiyyah, sebagaimana diriwayatkan kisah ini dari sebagian masyayikh-masyayikh as-sufiyyah. Naam. Waqra'u in syi'tum, jika kalian mau bacalah Tabaqatus Sya'rani, kitab ini ya. Fa fiha, di dalam kitab tersebut, ma taksyairu minhul julud, membikin apa? Membikin kulit itu merinding. Naam. Atau bergetar gitu, karena saking ngerinya itu atau menakutkan. Mimma yusammihi karamatul awliya, yang dinamakan dengan karamatul awliya, karamah-karamahnya para wali. Wa annahum yunqiduna minal bihar, ini kitab mereka ya, bahwasanya mereka bisa mengentaskan, menyelamatkan dari lautan. Wa annahu yamuddu yadahu, bahwasanya salah satu wali mereka itu bisa membentangkan tangannya ilal bahar, ke lautan. Tangannya dibentangkan ke lautan. Wa yahmilul markab kullah, kemudian tangan tadi itu bisa apa? Bisa membawa semua orang yang naik, ingin naik dalam atau di atas lautan. Wa yukhrijuhu ilal bar, kemudian bisa mengeluarkan ke albar, yaitu ke daratan. Wala tatanadda akmah, dalam keadaan apa? Tidak tersentuh air sedikit pun lengan orang tersebut. Nah, ini ngeri kan? Ila ghurdhalik, yang selain itu juga ada, min turuhatihim wa khurafatihim, yang bersumber dari hayalan-hayalan mereka, khurafat-khurafat mereka, hayalan-hayalan mereka, khurafatan hayalan ya, fasyirkum da'iman fil rakha wa syiddah, maka kesyirikan mereka itu terus-menerus di waktu lapang dan di waktu genting. Fahum aghladu minal musyrikin al awwalin, maka mereka yaitu kaum musyrikin di zaman kita sekarang ini keadaannya lebih parah daripada kaum musyrikin di awal-awal. Wa aidan kama qala syekh fi kasyf syubhat, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kitab beliau, dan juga Syekh berkata dalam kitab beliau kasyf syubhat min wajhin akhar, dari sisi lain, annal awwalina ya'buduna unasan salihin minal malaika, bahwasanya orang-orang yang terdahulu mereka menyembah naam para manusia salihin, untuk mereka ya, minal malaika, dari kalangan para malaikat wal anbiya dan para nabi wal awliya dan para wali. Amma haulai faya'buduna unasan min afjarin nas, ini sebagaimana yang ana nukilkan di awal tadi, bahwasanya termasuk bentuk kesyirikan orang-orang kaum musyrikin zaman kita sekarang lebih parah dari sisi ini juga. Kalau kaum musyrikin yang di zaman itu, di waktu itu mereka masih memilih dan mereka mengibadai manusia-manusia yang saleh dari kalangan malaikat, para nabi, para wali. Amma haula, kata beliau, adapun mereka itu orang musyrikin zaman kita sekarang, fayabuduna unasan min afjarin nas, mereka menyembah manusia dari kalangan manusia yang paling jahat. Wahum ya'tarifuna bidzalik, mereka padahal mengenal, mengetahui. Falladzina yusammunahum al-aqtab, yang mereka menamakan dengan al-aqtab wal aghwas la yusallun, yang dinamakan dengan kutub-kutub atau juga aghwas, itu penamaan untuk mereka. La yusallun wa la yasumun, mereka tidak puasa, tidak sholat. Kenapa? Karena menurut mereka, jika tingkatannya sudah tingkatan tinggi ma'rifah, la yu'mar wa la yunha, tidak dilarang, tidak diperintahkan, sudah hilang pada mereka pembebanan syariat, sudah enggak sholat, enggak masalah, enggak zakat, enggak masalah, enggak puasa, enggak masalah. Naam, seperti wali sudah. Seperti itu menurut mereka ya. Padahal wali Allah Ta'ala itu sholat gitu loh. Dan beriman dan bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang-orang yang mereka beriman dan bertakwa. Wa la yasumuna wa la yatanazzahuna 'anil zina wal liwat wal fahisyah. Mereka tidak mensucikan naam diri-diri mereka dari perzinaan, liwat, kemudian juga perbuatan-perbuatan kecil. Li'annahum bizamihim laisa 'alaihim mutakallif, ini kurang ajarnya ya. Karena mereka menyangka bahwasannya mereka orang-orang yang sampai tingkatan tinggi ini, naam, sudah apa? Mereka tidak dibebani. Falaisa 'alaihim haram wala halal. Maka tidak ada di sisi mereka itu halal atau haram, enggak ada. Pokoknya bebas, sudah. Innama hadza lil awam faqat. Kata mereka ya, perkara haram, halal, salat, zakat itu bagi orang awam saja katanya. Orang awam yang baru belajar ngaji, teman-teman, kata mereka. Adapun kita-kita ini sudah tingkatan tinggi, tingkatan ma'rifah, sehingga kita enggak perlu salat, enggak perlu zakat, enggak perlu puasa dan yang semisalnya. Wa hum ya'tarifuna anna sa'adatahum la yusallun wa la yasumun, dalam keadaan mereka mengetahui bahwasanya pemimpin-pemimpin mereka tidak salat, tidak puasa. Wa annahum la yatawarra'una an fahisyah, bahkan mereka tidak apa? Tidak menjauhkan diri-diri mereka, tidak berwara' dari perbuatan keji. Wa ma'a hadza ya'budunahum bal ya'buduna unasan min afjarin nas, bersamaan dengan ini mereka menyeru beribadah kepada mereka, bal, bahkan mereka mengibadai manusia-manusia yang paling jahat, paling jelek. Kal Hallaj, ini yang mereka sembah ya. Kal Hallaj wa Ibnu Arabi wa Rifa'i wal Badawi wa ghairihim. Dan yang selain itu, intinya mereka menyeru orang-orang yang jahat, tidak milih-milih. Jadi kesyirikannya itu. Wa qad saqa Syekh ad-dalil ala anna al-musyrikin al-mutaakhirin a'zamu wa aghladu syirkan min al-awwalin. Dan sungguh Syekh telah menyebutkan, saqa menyebutkannya. Menyebutkan dalil bahwasanya kaum musyrikin yang belakangan ini, naam, keadaannya lebih apa? Lebih besar kesyirikannya dan lebih parah kesyirikannya dibanding naam kaum musyrikin yang pertama. Li'anna al-awwalina yukhlisuna fi shiddah wa yushrikuna fi raha. Dikarenakan naam kaum musyrikin mereka berbuat kesyirikan di waktu apa? Di waktu syiddah, di waktu raha. Itu kaum musyrikin di zaman itu. Jadi waktu mereka lapang berbuat syirik. Tapi ketika mereka waktu naam di waktu yang syiddah, yang genting, mereka berbuat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedanya itu. Nah, kemudian Naam, kemudian Li'anal awalina yukhlisuna fi Jeddah. Karena kaum musyrikin yang pertama dalam artian zaman itu, yang terdahulu, mereka berbuat ikhlas ketika syiddah. Wa yusyrikuna fi Raha. Dan mereka berbuat syirik ketika di waktu lapang. Fastadalla biqauli ta'ala. Mereka berdalilkan, atau beliau, Syekh berdalilkan dengan firman Allah Ta'ala, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Maka apabila mereka berlayar di atas lautan, atau di atas perahu, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan mengikhlaskan baginya agama. وَسَلَّمَ wa sallam ala نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. Naam, dan sudah kita selesaikan intinya, khulasahnya, daripada kaidah yang keempat ini, bahwasanya kaum musyrikin di zaman kita sekarang ini lebih parah keadaannya dari dua sisi. Sisi pertama, bahwasanya kaum musyrikin di zaman itu mereka tidak berbuat syirik kecuali di waktu raha saja, di waktu lapang saja. Adapun di waktu syiddah, mereka benar-benar ikhlas, na'am, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kaum musyrikin di zaman kita sekarang ini apa? Mereka berbuat syirik di waktu yang lapang dan di waktu yang syiddah ataupun genting, dua-duanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kaum musyrikin yang di zaman itu, mereka mengibadahi, menyeru, meminta itu kepada benar-benar orang-orang saleh yang mereka pilih dari kalangan para malaikat, para nabi, orang-orang saleh, para wali yang mereka anggap wali. Nah, seperti itu. Namun kaum musyrikin belakangan yang sekarang ini, di zaman kita sekarang ini, mereka tidak pandang-pandang. Bahkan yang mereka ibadahi, yang mereka mintai adalah orang-orang yang paling jahat dari kalangan manusia. Dari dua sisi ini. Sehingga kita telah menyelesaikan 6 al-qawaidul arba', 6 4 kaidah pokok yang penting yang berkaitan masalah 6 menjelaskan keadaan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya 6 4 kaidah pokok ini adalah kaidah yang penting yang harus diketahui oleh seorang muslim agar mereka senantiasa mengetahui keadaan-keadaan yang terjadi di 6 lingkungan al-mustama', yaitu masyarakat dan yang semisalnya. Karena terkadang mereka menyebarkan syubhat, terkadang mereka menyebarkan pemikiran-pemikiran yang naam sebaliknya, dalam artian mereka menyebarkan pemikiran-pemikiran yang menyelisih daripada ad-dalil, yang mereka anggap itu adalah perkara yang ma'ruf padahal itu adalah mungkar, yang mana ini adalah termasuk da'watul anbiya wal mursalin, dan ini merupakan sunnatullah ya azza wajal, bahwasannya naam ini termasuk kemuliaan, keutamaan yang diberikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu senantiasa memerintahkan perkara yang ma'ruf dan senantiasa melarang perkara yang mungkar, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, na'am, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itulah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, di hadapan manusia berdakwah kepada manusia, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yaitu kalian memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang perkara yang mungkar. Alhamdulillah rabbil alamin, kita sudah selesaikan kitab Al-Qawaidul Arba', semoga bermanfaat na'am bagi diri ana pribadi dan kita semuanya bi'idznillah ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya bi'idznillah ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah rabbil alamin.